وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ya ikhwah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang ya isbat beberapa sifat-sifat berdasarkan keterangan dari as-sunnah. Nah, tafadhal Pak Adri. Sallallahu alaihi wasallam la akhihi al-kalamu ala hadal hadithi. Yang mana antum? Hey, fa min dhalika mislu qawlihi yanzilu rabbuna gitu. Ya. Man dhalika mislu qawli sahabat. Lihat. Oh, yang atasnya. Atasnya. Matan, matan. Matan dulu. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني fa'tira lahu. Nah, ya. Lihat keterangan di sini. Syekhul Islam, ada yang punya pen dua? Oke. Nah, Syekhul Islam rahimahullah taala di sini beliau mulai di sini dengan hadis-hadis ya yang akan beliau sampaikan terkait pengisbatan sifat-sifat Allah. Beliau memulai di sini dengan sifat nuzul, yaitu dengan hadis, ya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang dikatakan oleh para ulama, bahkan ini hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, yanzil dengan fi'il mudhari. Artinya terus. Ya bukan dengan nazala, tetapi yanzilu rabbuna ila sama'i dunia. Maka turunnya Allah ini hakiki, turun. Ya. Ingat kaedahnya, kaedah al-sunnah wal jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Faros tadi ya, pada kajian sebelumnya, bila ta'til, bila tamtsil, bila takyif, bila tahrim. Ya. Hakiki. Baik. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunia, ke langit dunia. Kullal lailatin. Itu setiap malam. Ya, hina yabqa sulusul lailil akhir. Itu pada waktu sepertiga malam terakhir. Fa yaqul, maka di situ dia akan berfirman, man yad'uni fastajibala. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni. Muttafaq alaih. Ya, maka berdasarkan hadis ini kita wajib mengimani, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Langit dunia yang mana? Langit dunia yang paling akrab dengan dunia. Itu langit yang di hadapan kita. Ya, langit itu yang kita kenal, langit ada tujuh. Ya, langit itu ada tujuh, ya, sebagaimana di ayat sab'a samawat, begitu kan? Tapi langit dunia, langit yang terakhir yang di hadapan kita, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, tafadhal Pak Adi, dibaca syarat. الأولى صحته من جهة النقل وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه ويقول الذهبي في كتابه الألوه العلية inna haditsan nuzuli mutawatiratun tufidul qat'i tufidul qat'a tufidul qat'a wa la hadza fala majalu fala majal apa irabnya majal sini Abdul Samad apa irabnya majal Usaid apa irabnya majal Syekh Usaid isim la la la nafial jins yang beramal amal in wala hadza fala majal liingkari au liingkarin liingkarin au juhudin asaliyatu ma yufidu hadal hadithu ma yufidu hadal hadithu wa huwa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam binuzuli rabbi tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila akhirih wa ma'na hadha anna nuzula sifatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa huwa la yumathilu nuzulul qalbi ila yumathilu nuzul apa ya rabbi nuzul apa ya rabbi nuzul Abdul Samad la yumathilu nuzul Syekh Ibrahim maqul bi tidak menyerupai nuzulal khalq turunnya makhluk terus bahwa la yumathilu nuzulal khalq kama anna istiwa'ahu la yumathilu istiwa'al khalq nah ya barakallahu fiik ya qala syarih Syekh Muhammad Khalil Harras rahmatullah alaih qawlu perkataan Syekhul Islam wa min dzalika maka di antaranya di antara keterangan dari sunnah-sunnah yang sahihah yang mengisbat sifat-sifat Allah ia mislu qawlih yaitu misalnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabb kalian turun ke langit dunia ila akhir dan seterusnya al kalamu ala hadzal hadis maka pembicaraan atas hadis ini ya penjelasan atas hadis ini pembahasannya itu min jihatain itu dari dua sisi al-ula ya sisi yang pertama sihhatuhu min jihatin naql yaitu keabsahannya kesahihannya dari sisi apa min jihatin naql dari sisi nukilan kutipan bahwasanya hadis tersebut sahih wa qad zakara al-muallifu syaikhul Islam al-muallif telah menjelaskan menyebutkan rahimahullah annahu muttafaqun alaih bahwa hadis ini adalah muttafaq alaih. Nah, hadis surat muttafaq alaih artinya yang disepakati oleh al-imam al-Bukhari dan al-Muslim Syekhan. Ya. Qala yaqulu adh-Dhahabi, al-imam adh-Dhahabi berkata. Ya. Hadis tadi itu dari Abu Hurairah. Akan tetapi juga diriwayatkan dari berbagai macam sekian sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Ya, Adz-Dzahabi berkata. Bahkan afwan ya, saya sebutkan ini karena di sini disebutkan, ya. Adz-Dzahabi berkata, fi kitabi al-Ulul li Ali al-Ghaffar, al-kitabnya Adz-Dzahabi yang diringkas oleh Syekh Al-Albani menjadi Mukhtasar al-Ulum, inna haditsa an-nuzul ahaditsa an-nuzuli mutawatiratun. Bahwa sesungguhnya hadis-hadis tentang nuzul itu mutawatir tufidul qat'a yang memberikan ya, faedah keyakinan kepastian ya nah para ulama banyak berkata semisal Abu Qasim At-Taimi di kitab beliau di kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah beliau berkata bahwasanya hadis Nabi ini rawahu 23 min sahabat itu diriwayatkan oleh ya, 33 orang sahabat. Ya. Dua puluh tiga sahabat. Sab'at asyara rajulan yaitu 17 dari kalangan sahabat laki, 6 dari kalangan sahabat wanita. Qala rahimallahu ta'ala Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fala majala li inkarin aw juhudin, maka tidak ada majal, tidak ada peluang lagi untuk apa? Untuk ingkar, mengingkari hadis ini atau juhud menentang hadis ini. Nah, enggak ada lagi ingkar. Tsaniyah, maka sisi yang kedua, ma yufidu hadzal hadis, ya, yang telah diberikan keterangan faedah dari hadis ini ialah wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengkabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, binuzuli rabbi, yaitu tentang turunnya Allah azza wa jalla, ya, kulla lailatin, setiap malam. Kulla lailatin ini mencakup seluruh malam. Yasmalu jami'a layali al-'am, mencakup seluruh malam. Nah, ya. Wa makna hada, maka makna ini anna nuzula sifatun lillah, bahwa nuzul itu adalah sifat, ya, bagi Allah azza wa jalla, ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, ya, ya, sesuai dengan yang layak, kelayakan dari kemuliaan Allah, keagungannya. Fa huwa la yumathilu nuzula al-khalqi, maka tidak menyerupai turunnya Allah tersebut, tidak serupa dengan turun makhluknya. Ya. Sebagaimana kama anna istiwa'ahu, sebagaimana istiwanya Allah, ya, la yumathilu istiwa'al khalq, tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Kalau turunnya makhluk, semisal, ya, Abdul Somad ada di lantai 2. Kita katakan kepada Abdul Somad, ya, turunlah, ya, Abdul Somad, turun. Ya, Abdul Somad turun. Tadi di lantai 2. Maka sekarang dia ada di lantai pertama. Jasad Abdul Somad pukul 10.00 ada di lantai kedua. Kemudian pukul 10 lewat 2 menit ada di lantai pertama. Maka jasad Abdul Somad di pukul 10 lewat 02 sudah tidak ada lagi di lantai kedua. Dia sudah ada di lantai pertama. Jangan antum serupakan turunnya Allah dengan ini. Jangan pernah berkata, oh, kalau begitu arsy kosong kekuasaan dong, karena Allah turun ke langit dunia. Loh, kalau begitu sudah tamsil, tasbih, menyerupakan. Kalau kita, iya, turun. Apa susahnya bagi Allah turun ke ars? Memangnya bumi ini seolah-olah gimana? Apa lupa dengan hadis? Perbandingan ars dengan kursi, kursi itu bagaikan gelar yang dilempar ke gurun yang luas. Gurun itu adalah ars, kursi, gelar itu adalah kursi. Sedangkan perbandingan antara kursi dengan dunia seperti itu juga. Hah? Diremak-remak nanti dunia itu. Diremak-remak oleh Allah Ta'ala. Oleh jari-jari Allah. Dilipat dunia. Jadi seolah-olah di hadapan. Jangan disangka turun seperti itu. Sebagaimana makhluk. La ilaha illallah. Imani saja, nuzul tuh, jangan diserupakan. Ya, nah, bisa dipahami sini, ya. Kemudian, tafadhal, Syekh Abdul Rahim. Ya denu. Asyiyata. Arafata ila hujaji. Wa annahu kada Musa bil wa'd bil imani bil Wa anna mukallama Musa bil wadi al aymani fil buq'ah. Fil buq'ati. Lam yalzam min dalika an takuna hadhihi al-af'ali min jinsin ma nasha hadhihi min nuzuliha min ahyani al-mashbudati hatta yuqalu dhalika yastalzimu tafriqa makana makanin tafriqa makanin tafriqa makanin masyadwala masyadwala Wasyagla akhar. Nah, yakfi. Dair. Mana sedemikian? Ya. Yaqulu Syekhul Islam. Syekhul Islam berkata, fi tafsir surat al-ikhlas fa rabbu subhanahu idza wasafa rasuluhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala jika rasulnya mensifatinya bi annahu yanzilu ila sama'id dunya kullu lailatin, jika ya, apa bahwa apabila Allah turun ke langit dunia setiap malam, ini ucapan Syekhul Islam di majmu fatwa ya, wa annahu yadlu ashiyata arafat ya, dan bahwasanya Allah itu turun ya pada hari Arafah. Allah turun pada hari Arafah ilal hujjaj ya, denu artinya mendekat, tapi kita artikan ini turun mendekat pada hari Arafah. Ini berdasarkan hadis Nabi ya, hadis Nabi bahwasanya dari Aisyah yang Nabi bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi abadan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim almalaikata wa yaqulu ma arada haula." Tidak ada satu hari-hari pun yang di hari itu Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka selain hari Arafah. Sebab pada hari Arafah itu dia turun. Kemudian yubahi membangga-banggakan mereka. Tentu turun pada hari Arafah kemana? Ke hujjaj yang sedang wukuf di Arafah. Membangga-banggakan para orang-orang jemaah haji di hadapan malaikat ya. Seraya berfirman kepada malaikat, "Mada ma arada haula?" Apa yang mereka inginkan wahai malaikat? Nah, gitu. Ya. Tapi kalau saya tanya sedikit ya, Allah turun dengan zatnya atau tidak, Syekh Hussein? Dengan zatnya. Sebagian ulama mengatakan, la mahtaj an naqul bi dzatihi. Tidak perlu kita katakan Allah turun dengan zatnya. Tidak perlu. Ya. Selama fi'il tersebut disandarkan kepadanya, kepada Allah. Fi'il apa? An-nuzul. Perbuatan tersebut. Ya. Akan tetapi memang sebagian ulama berkata, Allah turun ke langit dunia dengan zat. Nah, baik. Karena memang ada sebagian orang, tentunya dari kalangan ahli tahrif, ahli takwil, yang mengatakan yang turun itu adalah perintah Allah. Yang turun adalah perintah Allah. Maka mereka mengatakan, la bidzatihi, bukan dengan perintahnya. Baik. Ini kebatilan ya, kebatilan. Qala. Ya, kemudian bagaimana nih Pak Adri? Ntar malam sepertiga malam terakhir udah turun. Tapi mungkin di malam ini pula di Amerika, di Afrika, di Australia, di Kutub Utara, di belahan bumi yang lain saat ini, memungkinkan enggak saat ini di tempat mereka sepertiga malam terakhir? Memungkinkan enggak? Mungkin. Mungkin. Itu berarti dalam cakupan dunia juga dong yang Allah turun ya. Iya. Sebelah sana yang lain kita sudah pagi, sudah lewat. Sebelah sana yang lain mungkin enggak mereka menghadapi waktu sepertiga malam terakhir? Mungkin? Mungkin. Gimana jawab? Gimana? Kita katakan Allah turun ke dunia, ke langit dunia, sepertiga malam terakhir. Kapan? Setiap sepertiga malam terakhir. Oh, nanti Allahnya banyak. Lah, la ilaha illallah. Dunia itu kecil. Kecil, seolah-olah besar, ya Allah. Ya Allah. Itu dia tasbih, musyabbihah. Siapa yang musyabbihah? Hadza rajul yang dia menuduh orang lain menetapkan sifat Allah, musyabbihah, musyabbihah, mujassimah, mujassimah. Di sendiri ada tasbih, mukaddimah tasbih sudah ada di kepala dia. Allahu musta'an. Ini saya nak, ya Allah Taala berfirman, yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaik. Allah mengatur alam semesta ini dari langit. Ya, enggak ada yang sulit. Baik. Ada lagi yang mengatakan yang turun adalah rahmat Allah Subhanallah. Ya, memangnya rahmat Allah enggak turun kecuali di malam itu aja? Padahal Allah ya, telah menyebutkan tentang rahmatnya tersebut. Baik. Barakallahu fiikum. Ya. Baik, berikutnya. Wa annahu kallama Musa bil wadi al-aymani fil fil buq'ah al-mubarakah, dan bahwasanya ya kallama Musa, Allah berbicara kepada Musa bil wadil aiman, di bukit sebelah kanan. Ya, di bukit apa ini, Wak? Tur. Tur. Nah. Ya. Di buq'ah, jamaknya buq'ah, jamaknya buq'ah. Itu di sebidang tanah al-mubarakah yang diberkahi. Ya, minas sijarah, dari pohon di situ ya. Wa annahu istawa ila sama'. Dan Allah saat itu tatkala Allah berbicara kepada Musa, Allah beristiwa di atas ars. Ya. Wa hiya dukhan. Yang ialah dukhan. Apa makna dukhan? Asap. Nah. Faqala laha lil ardi i'tina taw'an wa qarha i'tiya afwan. Maka ia berfirman kepada bumi, ya datanglah kepadaku dalam keadaan sukarela, wa qarha maupun karha, terpaksa. Lam yalzam min dhalika an takuna hadhihi al-af'alu min jinsi ma yushahiduhu min usuli hadhihi al-ayat al-mashhuda. Maka tidaklah melazimkan peristiwa tersebut, perbuatan-perbuatan Allah itu, min jinsi, dari jenis ma yushahiduhu, apa yang kita saksikan, min usuli hadhihi al-ayat, dari turunnya jenis-jenis yang mashhuda, ya, yang kita bisa saksikan hatta yuqal, hingga dikatakan dzalika yastalzimu tafrigha makanin wa syaghla akhar, sehingga dikatakan yang demikian itu kalau Allah turun melazimkan atau berkonsekuensi tafrigha makanin, mengosongkan tempat, wa syaghla akhar, dan akan disibukkan dengan urusan yang lain. Ya enggak? Kalau Allah turun ke langit dunia mencari orang-orang beribadah, Allah berfirman man yad'uni, ya, seorang berkata ya Rabb astajibalah, ya fa astajiba, kok nasab dibacanya di sini, saya bisa fa astajiba, nah antum udah lewat al jurumiyah ini, padri kenapa fa astajiba, jawab lah, jawab tolak, ya, jawab tolak, ya, man yas'aluni, ya, semisal berkata Rabbi firli wali walidayya, ya, atau yang semisalnya ba'uktiyah, maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni, siapa yang berkata ya Allah maghfirli, fa'aghfirullah, dengan maghfirah atau ditutupinya dosa, ya, atau diberikan ampunan dan semisal. Nah, ya, baik, dapat dari baca bersama. Sifatan. Ya al-kaifiyah berdasarkan bentuk atau cara mayasyau, apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itulah para ulama dahulu mereka berkata, saya bertanya kepada Imam Malik, Sa'd bin Malik, Al-Thawriyyah, wa Laysan. Saya bertanya kepada para ulama Imam Malik, Imam Lais, Imam As-Sa'uri tentang ayat sifat yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Semuanya berkata, Amiruha kama ja'at bila kaif. Langsungkan saja hadis tersebut. Berjalan. Biarkan saja. Sebagaimana hadis tersebut datang dari Nabi, tanpa kaif, tanpa membagaikan. Dari mana yang tahu? Siapa yang tahu? Tahu dari mana? Gak dapat wahyu. Di sini tidak ada majal untuk ijtihad. Gak ada majal untuk ijtihad. Ya, ini semuanya menunggu keterangan dari Allah, dari Rasul. Tidak ada keterangan, khalas. Ya, nah. Qala. Wa yusbitun, fa yusbitun, asbata yusbitun. Maka mereka al-sunnah menetapkan an-nuzulah, sifat nuzul turun, kama yusbituna jami'a sifatin lati sabarat bil kitab wa sunnah. Sebagaimana mereka juga menetapkan seluruh sifat-sifat ya yang telah sabit, sifat-sifat tersebut telah valid keterangannya di Al-Qur'an dan Sunnah. Wayakifuna inda dzalik, dan mereka berhenti di situ. Tawakuf mereka di situ, berhenti di situ. Falal kaifun, mereka tidak mentakif, menanyakan bagaimana sifat tersebut. Walai masilun, mereka tidak mempermisalkan sifat tersebut dengan sifat yang ada pada makhluk. Walai yanfun, dan mereka tidak menafikan. Walai yu'attilun, dan mereka tidak mentaktil, tidak menolaknya sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, wal'iyadu billah. Wayaqulun, dan mereka ahli sunnati wal jamaah berkata, Ar-Rasul, ya, inna Rasulah, sesungguhnya Rasul SAW, akhbarna annahu yanzil, telah mengabarkan kepada kami bahwasanya Allah turun, lakinnahu lam yukhbirna kaifa yanzil, akan tetapi dia tidak mengabarkan kepada kami bagaimana bentuk Allah itu turun. Waqad alimna annahu fa'alun lima yurid, dan kita telah mengetahui bahwasanya Allah itu fa'alun, maha melakukan apa yang ia kehendaki. Ya enggak, di Al-Qur'an fa'alun lima yurid, Allah melakukan apa yang dikehendaki. La yus'alu, ya Allah tidak ditanya. Wa hum yus'alu, tapi mereka lah makhluklah yang akan ditanya. La yus'alu, Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Bagaimana kok bisa begitu? Enggak perlu. Wa hum yus'alu, tapi mereka lah makhluk yang akan ditanya. Ini ya, sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na, begitu ya. Baik. Berikutnya, Syekh Hussein. Belum ini ya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya ya Allah menguasai, mampu atas segala hal. Khusus dari kalangan kaum mukminin, ya ta'arraduna fi hadzal waqti, ya yata'arradu al-jalil bi at-tarif rabbihim wa mawahi. Apa makna ya ta'arrad? Ya. Kalangan orang-orang yang khusus kaum mukminin, mereka memperlakukan di malam ini, di malam yang mulia ini, li'altafi rabbihim, untuk mendapatkan kelembutan Rabb mereka. Ya. Bukan ya ta'arraduna itu bertentangan. Memperlakukan ya. Malam ini yang mulia ini untuk apa? Ya, memperlakukan khusus malam ini. Ya, taruh khawas al-mu'minin. Khawas al-mu'minin bukan kalangan sufi ya yang khawas. Bukan, tapi hamba-hamba Allah yang khusus. Ya, yang mereka memperlakukan malam ini seperti malam terakhir untuk apa? Di al-tafi rabbihim wa mawahibih, untuk mendapatkan kelembutan Rabb mereka dan pemberiannya. Fayaquluna li'ubudiyatihi, maka mereka mengucapkan dalam rangka beribadah kepadanya. Fayaqumun, apa? Mereka menegakkan malam tersebut dengan ibadah li'ubudiyatihi, dengan beribadah kepadanya. Khadi'in, dalam keadaan khudu' tunduk. Khashi'in, dalam keadaan khusyuk. Da'ina, dalam keadaan berdoa. Mutadarri'in, tadarru'. Yarjuna minhu husula matalibihim, yang mereka mengharapkan dari malam tersebut ya enggak apa namanya sesuatu yang diraih. Matalibihim, dari permintaan-permintaan mereka. Andati wa'adahum biha ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang telah Allah janjikan kepada mereka melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Allah taala ya berjanji, man yad'uni ya man yastaghfiruni man apalagi man yas'aluni, Allah berjanji man yad'uni, Allah janjikan fa astajibala man yas'aluni ya fa uqtiya man yastaghfiruni fa astaghfirala apa fa aghfirala, ini janji. Baik. Ya, qala Syekhul Islam. Baik, tafadhal Syekh Husain. Farhan. Apa i'rabnya lillahi ashaddu farhan? Hah? Enggak, lillahi. Farhan naham tamyiz yati ba'da isim taqdir. Apa? Bila. Apa Pak Adri? Nah, Syekh Ibrahim. Apa i'rabnya? Lillahi ashaddu farhan. Nah, apa sama? Hah? Lillahi pada Allahu. Ha. Salah ya. Berarti bacanya apa? Lallahu. Lallahu. Hah? Iya, nah. Saya tahu. Apa i'rabnya lallahu? Hah? Lallahu. Apa i'rabnya? Sebelum ya, kita masuk sini tadi faedahnya berarti Allah punya sifat turun nuzul. Berarti di situ juga isbat ulu, namanya turun dari atas ke bawah. Kemudian isbat apa nih? Af'al ikhtiyariyah. Maksudnya Allah turun kapan Allah kehendaki. Nah, yanzilu rabbuna gitu kan. Hina yabqa. Baik. Kemudian Allah di situ berfirman, man yad'uni, berarti isbat sifat kalah. Ya, kemudian disebut sifat apa lagi? Karam bagi Allah Azza wa Jalla. Dan karena Allah di situ dengan lembutnya, dengan maha pemurahnya, dengan dermanya mengampuni, memberi siapa saja yang meminta. Nah, baik. Lallahu asyaddu faraha. Lallahu apa i'rabnya lallahu asyaddu faraha? Lamnya di sini lam ibtidaiyah. Berarti lam jalalah adalah mubtada. Mana khabar? Asyaddu hakada. Tadi saya giring antum ke lillahi. Ternyata bisa deteksi juga. Ada harokatnya ternyata. Kalau antum baca lillahi, tak bingung nanti ngerti. Lallahu lamul ibtida'. Berarti sini untuk memberikan penekanan. Allah benar-benar asyaddu farahan. Sangat gembira. Terus tafadhal dibaca. Hadal hadisi, ya. Tatimmatu hadal hadisi. Nah, mudhofun ilaih ya. Lallahu. Lallahu asyaddu farahan bi qabri 'abdin min qabli bi 'abdin falatin. Ah, bukan bi 'abdin, bi 'ardi. Bi 'abdin falatin. Dawiyatin. Dawiyatin. Dawiyatin. Mahlakatin. Mahlakatin. Wa ma'amurahin al-hubung alaiha wa'anmu wa syarawi. Wa nazara'a warahilatuhu. Warahilatuhu inda raksihi mastaifara wa kodnahaban. Fadahaban kebaliha falam yakin alaiha hatta adukamul mautu minal hafasi. Fakala wallahu. Wallahi la arti anna falamutanna haythu kana rahli faraja'a kana rahli faraja'a kana mustaqbala fa'ida rahilatihi rahilatuhu inda rasulihi faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Apakah ini sudah dikharam? Nah, bagus. Ya, maka sabda Nabi Allah asyadu faraha ila akhir tatimmatu hadal hadis ya. Kama fil Bukhari. Maka lebih lengkapnya hadis ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan selainnya. Allahu asyaddu faraha bi taubati abdihi al-mu'min. Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya yang mukmin, at-taib yang bertobat, min ahadikum dari salah seorang dari kalian, bi rahilatihi daripada kendaraannya mutafakun alaih. Ini hadis yang panjang. Ya, ini tentang Allah gembira tentang taubatnya hambanya yang mukmin min rajulin, tentang seseorang bi ardi falatin. Ya, yang dia terdampar di ardi palatin, ya, pala di suatu tempat yang luas, tandus itu mahlakah yang sudah dawiyatin, yang dawiyah itu maknanya yang tak bertepi, burung yang panjang, ya mahlakah tapi tandus di situ, nggak ada sumber air, nggak ada sumber makanan. Wa ma'ahu rahilatuhu, dan bersama dia kendaraannya, kontaknya mungkin, alaiha, dan di atas kendaraannya, di atas rahilahnya, ta'amuhu, minumnya, makanannya, wasyarabuhu, minumnya, fanazala wa anha, maka dia pun turun dari tunggangan, dari hewan tunggangan, turun, nama, tidur. Wa rahilatuhu inda ra'sih, dan hewan tunggangannya yang memikul makanan dan minumannya itu berada di sekitar kepalanya. Dia tidur. Nanti di gurun pasir, bawah pohon satu. Tidur. Pastai kata. Maka dia pun bangun. Waqad zahabat. Ternyata kendaraannya pergi. Hilang. Padahal habafi tolabih. Maka dia pun pergi mencari. Kesana kemari. Ya. falam yaqdir alaihi, maka dia pun tidak sanggup untuk mendapatkan. Hatta adrakahul maut minal atas, hingga maut, hampir-hampir maut menjumpainya. Kenapa? Minal atas, karena kehausan. Faqala wallahi la arji'anna, dia berkata, demi Allah, saya benar-benar ingin kembali, ingin pulang, ya. Para amutanna haitsu kana rahli, ya. Para amutanna, ya. Para amutanna, maka benar-benar aku akan mati haitsu kana rahli. Saya benar-benar, saya maunya matinya nanti di tempat tadi kendaraan saya tadi saya taruh. Faraja'a, ya. Panama, kemudian dia kembali, dia udah frustasi, nama dia tidur. Pastai kodok, dia pun bangun lagi. Faida, idanya apa ini namanya? Puja'iyah, berarti tiba-tiba. Berarti setelah ida puja'iyah itu berarti mubtada. Rohilatuhu, bukan rohilatahu. Ya, tiba-tiba kendaraannya inda roksih, berada di sekitar kepalanya. Girang banget. Sampai fakala dia mengucapkan, Allahumma anta abdi, ya Allah engkaulah hambaku, ana rabbuka, saya adalah rabbmu. Akhta'a min siddatil farah, dia keliru karena saking senangnya, ya, saking senangnya. Berarti ini istibat sifat apa ini? Sifat farah, gembira. Enggak ada di tadi di tujuh sifat tadi, ada enggak? Tujuh sifat asyair. Ada enggak? Enggak ada. Di 20 udah nambah 20. Ada enggak? Enggak ada. Loh ini gimana? Ta'wil kata mereka. Bagian billah. Ya. Baik. Ah. Tadi siapa? Saya. Pak Adli. Wabil ada hadis batu sifatil fakhi dari tasawajal wal kalam banyak kal kalam di bayi min sifat anahu sifat hakikiyatun dari tasawajal ala ma yalihu bi wahwa min sifatil fikri hatta bi'ati li masyiatihi ta'ala wa qudrati wa yaddu lahu hadzal maqdar mu'abbaru anhu bil farahi indama yaddu abu at-tawla binarata ilayhi wa huwa mustazimun liridahi an ibadihi takdiri atau ibu wabulihi wabulihi tabi semua itu. Qala rahimahullah ta'ala wa fi hadal hadis, maka dalam hadis ini, ya, terdapat keterangan isbatu sifatil farahi lillahi azza wa jalla. Terdapat keterangan menetapkan sifat farah, gembira bagi Allah azza wa jalla. Ya, al-kala wal kalamu fihi kal kalami fi ghairihi min sifat. Maka pembahasan terkait hadis ini, ya, itu sama seperti pembahasan pada selainnya dari sifat-sifat yang lain. Nah, sama aja. Annahu sifatun hakikiyatun, bahwasanya ia adalah sifat yang hakiki bagi Allah azza wa jalla. Alama yaliku bih, ya, berdasarkan yang layak bagi Allah. Wa huwa min sifatin fi'li at-tabi'ah, yang ini adalah sifat fi'liyah yang tabi'ah, yang mengikuti limasyiatihi, kehendak Allah taala wa qudratihi, dan kekuasaannya. Wa yahdusu lahu hadzal makna al mu'abbaru anhu, maka terjadilah, ya, makna ini yang diungkapkan dengan farah, gembira, indama yuhdisu abdu at-taubah, ya, ketika hambanya, ya, mengadakan taubat, mengerjakan sebuah pertobatan, wal inabah, dan rujuk kembali ilaih kepadanya. Jadi kan tadi Allah ceritakan, saking gembiranya ini orang, ternyata Allah asyhadu farha bi taubati abdi al-mu'min at-taib min ahadikum bi ra'ilatihi. Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin daripada salah seorang di antara kalian yang kayak tadi. Ceritakan yang tadi. Yang saking gembiranya. Ya, Allah punya sifat gembira. Wa mustansibun li ridahu an abdi at-taib wa qabuli taubat wa qabulihi taubatahu. Taubatahu ini sebagai lebih sebagai apa? Maf'ul dari apa? Qabul. Karena qabul masdar beramal amal fi'il. Ya. Wa huwa mustalzimun, maka hal ini berkonsekuensi kepada keridoannya keridoan Allah dari hambanya yang bertaubat dan menerima taubatnya. Nah, ayat ini. Jika kan al-farahu wa idza kana al-farahu fil maqruhi ala al-murari ala anwa'in ala anwa'i qad yakunu faraha khuffat faraha khiffatin faraha khiffatin wasururi wa tarabin wa tarabin wa qad yakunu faraha Asyarin wa batarin. Nah, asyarin wa batarin. Allahu azza wa jalla munazzahun kulli Farahu fafarahuhu la yushbihu la yushbihu farka ahadim min farqihi la fi dhatihi wa la fi asbabihi wa la fi ghayatihi fasababihi fasababuhu fasababuhu kamalu kamalu rahmatihi wa ihsanihi wa ihsanuhu wa ihsanuhu alladhi Yaitu ibu, ala taibina al-munibina. Nah, baik, arsy. Wa idza kana al-farahu fil makhluqi, maka apabila kegembiraan yang ada pada makhluk ala anwa'in, itu pun kegembiraan yang ada pada makhluk itu beratas beberapa macam, faqad yakunu faraha khifatin wa sururin wa tarabin. Ya, terkadang kegembiraan makhluk itu yakunu faraha khifatin, terkadang gembiranya itu gembira khifah, senang, surur, gembira, tarab, sama sukacita, ya enggak? Baik, ini gembiranya makhluk. Waqad yakunu faraha asyarin, terkadang gembiranya makhluk itu adalah gembira asyar, gembira yang melampaui batas, atau gembira faraha bator, gembira yang sombong, ya, gembira yang sombong. Baik, tadi ada gembira yang senang. Ya, ini yang Allah Ta'ala kabarkan. Hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim bi rihin thayyibatin wa farihu biha. Allah Ta'ala menceritakannya. Ya, tentang keadaan, ya, kaumnya Nabi Nuh yang bersyukur diselamatkan oleh Allah. Hatta idza kuntum fil fulk. Ya, hingga kalian, jika kalian sudah berada di atas bahtera perahu tadi, wajarai nabihim birihin, dan perahu tadi apa namanya berjalan ya dengan angin thayyibah yang baik, wa farihu biha, mereka pun farihu, gembira. Gembira karena apa? Bersyukur, eh? Gembira karena apa? Sukacita, nah, macam-macam. Nah, ada juga yang gembiranya itu gembira asyar, lampaui batas, bakar, sombong. Ya. Baik. Ya Allah Ta'ala kabarkan, innallaha la yuhibbul farihin. Innallaha la yuhibbul farihin. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira. Gembira apa? Gembira tadi, sombong. Gembira menyombongkan diri. La tafrahu bima ataakum. Janganlah kalian gembira dengan apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Ya. Baik, ini ada macam-macam kegembiraan. Allah Azza wa Jalla munazzahun an dzalika kulli. Sedangkan Allah Azza wa Jalla disucikan dari macam-macam gembira tadi semua. Kalau gembiranya manusia macam-macam. Pak Adri takut semuanya takut. Luar biasa senangnya. Tapi ketika senang yang lain mungkin tidak segembira itu. Macam-macam. Nah, Allah dibebaskan dari macam-macam gitu. Itu gembira makhluk. Ya maka makhluk, maka makhluk maka gembiranya Allah. La yusyiru faraha ahadin min makhlukin. Tidaklah menyerupai gembiranya salah seorang di antara makhluknya. La fidani, tidak pada zatnya, zat gembira tadi. Wala fi asbabi, tidak pada sebabnya. Wa fi ghayatihi, tidak pada tujuannya. Ya, sababu kamalur rahmati. Maka sebab gembiranya Allah apa? Kamalur rahmati. Karena sempurnanya rahmatnya. Wa ihsanuhu, dan karena kebaikannya. Allazi yuhibbu min ibadihi, yang dia mencintai hamba-hambanya. Ayya ta'arradu laha. Untuk ya ta'arradu laha. Untuk melakukan hal tersebut. Berpaling dari maksiat, melakukan hal taubat. Wa ghayatuhu, dan ghayatnya, tujuannya apa? Itmamu ni'matihi, untuk menyempurnakan nikmatnya. Ala ta'ibi, kepada orang-orang yang bertobat, al-munibi, yang kembali kepada Allah. Ya, Allah Ta'ala katakan, Allah asyadu wa Allah sangat gembira. Tenang. Ya, bi taubati abdihi al-mu'min, dengan taubatnya hambanya mu'min. Masya Allah. Berarti Allah suka kita terselamatkan dari maksiat, dari neraka. Allah suka kita masuk ke surga. Iya, karena Allah menyeru. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila dar salam. Allah menyeru kepada negeri keselamatan. Siapa berikutnya? Tafsir itu ibadat fitawari. Apun mereka yakin. Nabiun. Nabiun pada itu diwali walidul subhanu. Kau jaga suhu suhu dan dani dani abulah muatilati birabihin hantu. Kau adapun tafsir farah, tafsir gembira, bilazimihi, dengan kelazimannya. Konsekuensi kalau gembira apa? Berarti Allah ridho, gitu. Allah ridho. Ya, nah nanti kata mereka berarti Allah ridho maknanya, bukan Allah gembira. Baik, kalau begitu kalian asyairah menetapkan dong sifat ridho. Oh, enggak ada juga ridho, enggak ada di 20 sifat. Kan ridho ya wallahu yarda, ya kan wallahu radhiyallahu anhum wa radwan, ya enggak kan di ayat-ayat yang itu wallahu Allah meridhoi itu maknanya apa? Iradatus sawab, Allah berkehendak, ada sifat iradah, Allah berkehendak memberikan pahala, ini udah waktu itu kan, saya ingat enggak. Faqulu dzalika nafyun wa ta'tilun, maka yang demikian itu semuanya tadi itu adalah bentuk penafian. Wa ta'tilun, bentuk penolakan, liparahi wa ridahu subhan, terhadap sifat gembira Allah dan keridoannya. Aujabahu su'udhanni ha'ulain mu'atila birabbihim. Ya. Yang su'udhan, buruk sangkanya mereka, kaum mu'atila kepada Rabb mereka, telah menjerumuskan mereka terhadap hal tersebut. Telah membawa mereka kepada ini. Haitsu tawahhamu. Ya, di mana mereka sudah membayangkan terlebih dahulu. Anna hadihil ma'ani, ma'aniya, bahwa makna-makna ini, takunu fihi kama hiya fil makhluk. Ya, mereka sudah membayangkan Allah gembira, Allah ridho. Berarti gembira kayak nah, bahwasanya tawahum, mereka sudah membayangkan dua. Makna-makna tadi takunu fihi kama hiya fil makhluk. Itu sebagaimana pada makhluk. Mukaddimahnya dia sudah salah. Mukaddimah tasbih. Ya, ta'ala Allah an tasbihim wa ta'tilihim, maha tinggi Allah dari penyerupaan mereka terhadap makhluk, kepada makhluk, dan penolakan mereka terhadap sifat-sifat Allah. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sifat tertawa berdasarkan dari hadis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin berarti ya. Nah, sifat